اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mohon maaf malam ini agak mundur sedikit. Kita bisa kumpul lagi di sini setelah sholat raweh, ngaji bareng secangkir kopi hikmah. Sekali lagi pada teman-teman yang ngurusi majelis, judulnya secangkir kopi hikmah. Kalau kopinya sudah habis, dicuk lagi. Nanti hikmahnya enggak muncul kalau kopinya enggak ada. Betul? Setuju ya? Ya, Mas Wahid, tolong Mas Wahid buat yang hadir, kasih kopi lagi. Pokoknya kopi harus dijog terus, habis dijog. Itu kebiasaan saya dari dulu. Bahkan dulu saya siapkan tempat, ada seperti yang bagian tugas khusus yang mau ngejog tinggal ngasihkan gitu, keluar. Mungkin mulai besok gitu. Ini kejauhan kelihatannya kurang semangat. Cocok kalau mau ngejog tinggal ngomong jog gitu, setuju? Setuju, ini ya. Saya kan cuma tinggal perintah, yang repot yang jalankan katanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita malam ini akan melanjutkan tafsir dari apa yang kita baca dalam sholat. Kita petik yang pokok-pokok ya, karena kalau mengungkap Al-Quran 30 juz butuh waktu seumur hidup dan belum dapat apa-apa ya. Belum dapat apa-apa karena Al-Quran itu luas. Makanya dikatakan Al-Quran ya, innahu laquranun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu Al-Karim. Di Al-Quran itu yang disifatkan dengan Al-Karim itu cuma ada 7 ya. Diulang kata Al-Karim itu ada 7. Innahu laquranun karim. Di antaranya Al-Quran disebut Karim. Karim itu artinya apa? Ada 2 arti, satu mulia, yang satu dermawan. Satu mulia, satu dermawan. Al-Quran dikatakan mulia karena memang Al-Quran kalamullah, karena memang wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala, ucapannya Allah. Kemudian Al-Quran dikatakan karim, dermawan, karena ilmu yang diberikan oleh Al-Quran itu sangat banyak, unlimited, tidak ada habisnya. Ya, suka ngasih ilmu nih, Al-Quran suka ngasih ilmu. Maka disebut Al-Quran itu karim. Al-Quranul Karim, kita kan suka ngomong seperti itu. Nah, di antara yang bisa kita petik dari apa yang kita baca beberapa hari ini, sudah terawih 3 kali kan ya, di antaranya adalah tentang bagaimana Allah menjelaskan adanya kehidupan lagi setelah kematian. Jadi setelah mati itu orang akan hidup lagi. Mungkin sebagian orang kan ragu, dan tidak sedikit kan yang ragu. Masa sih sudah mati kok hidup lagi? Masa nanti udah jadi tulang bisa ada daging lagi? Ternyata itu pertanyaan klasik itu. Dari dulu sudah ditanyakan. Dan itu semua dijawab oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Ya, di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan 4 peristiwa. Ya, menyebutkan 4 peristiwa tentang adanya 3 peristiwa tentang adanya kehidupan lagi setelah mati. Yang pertama, untuk membuktikan siapa pembunuh dari Bani Israel. Nih, ada orang Israel yang mati, pembunuhnya siapa? Untuk membuktikan itu, maka yang mati dihidupkan lagi. Nih, kalau Anda punya ilmunya laris di Indonesia nih. Ya, sampai sekarang itu masih jadi polemik itu. Dan masih dalam persidangan banyak kasus kan, sebetulnya pembunuhnya siapa gitu ya. Maka kalau mau selesai ya tinggal yang mati ditanya, jenis yang mati ini awakmu sapa gitu kan ya. Yang bunuh kamu siapa? Selesai kan? Tapi kalau udah mati ditanya ya enggak bisa. Ya, mati ditanya enggak bisa. Tapi Allah pengen membuktikan orang yang mati itu bisa hidup lagi. Dan caranya ya menarik. Caranya itu beda-beda itu. Cara menghidupkannya itu beda-beda. Khusus untuk Bani Israel, itu cara menghidupkannya dikasih contoh sama Allah harus pakai daging sapi gitu ya. Harus pakai daging sapi. Panjang itu kan ceritanya di Al-Baqarah disebutkan. Intinya setelah dipukul begini yang mati hidup lagi. Cuman bodohnya Bani Israel itu yang mati hidup lagi kok cuman ditanya sing mata ini kamu siapa? Yang bunuh kamu siapa? Itu bodohnya di situ. Mestinya kan nanya, alam sana gimana ya? Mestinya gitu ya. Mestinya kan nanya, ini alam kubur bagaimana? Alam barzah gimana? Mestinya nanya begitu. Tapi manusianya dibuat lupa sama Allah sehingga enggak nanya itu, cuma nanya yang bunuh kamu siapa? Ya udah. Memang tugasnya dihidupkan lagi untuk jawab itu. Itu kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, ketika ada satu orang yang soleh lewat di satu kota, yang kota itu barusan diluluh lantakan, barusan diserang ya, barusan dihancurkan. Kalau dulu mungkin Hiroshima, Nagasaki itu ya, dung kena nuklir. Ya, tapi ini bukan Hiroshima, Nagasaki. Ada mengatakan itu Baitul Maqdis dihancurkan oleh serangan, ya. Hancur lebur. Ada orang soleh lewat situ. Bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini lagi? Saking hancurnya kota itu ya. Bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini lagi? Yang ngomong itu akhirnya dimatikan oleh Allah Ta'ala 100 tahun. Dimatikan 100 tahun. Setelah 100 tahun dihidupkan lagi sama Allah. Nah, siapa orang itu? Khilaf ahli tafsir. Sebagian besar mayoritas. Ya, mayoritas jumhur ahli tafsir mengatakan yang dimatikan dan dihidupkan lagi itu adalah Uzair, Nabi Allah Uzair. 100 tahun. Setelah hidup kasih tahu, kamu meninggal berapa lama? Sebentar kelihatannya ya. Tidur berapa lama itu? Sebentar. Enggak, kamu udah tidur 100 tahun. Ya 100 tahun. Dilihat keledainya betul jadi tulang belulang nih. Keledainya jadi tulang belulang. Tapi makanannya masih utuh. Itu dikatakan kan jalan tuh bawa sangu ya, bekal. Di antaranya bekalnya inap tuh, bawa anggur. Ya, bawa anggur. Anggur 100 tahun kira-kira bosok enggak? Wong keledainya aja jadi tulang belulang apalagi anggur. Lah anehnya makanannya utuh. Enggak pakai kulkas loh nih. Bukan di kulkas, bukan di freezer. Di udara terbuka. Makanannya utuh 100 tahun, enggak rusak. Keledainya bukan cuma mati, keledainya mati dan jadi tulang belulang. Lihat kudratullah nih, kekuasaannya Allah. Bagaimana Allah menjaga makanan itu enggak busuk? Padahal makanan itu lebih cepat busuk daripada keledai. Kalau keledai masih bisa hidup berapa hari gitu kan ya, enggak makan. Cuman kalau makanan ini didiamkan aja kan dalam waktu yang enggak lama, relatif cepat dia akan hancur. Anehnya makanannya tetap utuh, keledainya justru hancur. Kemudian Allah nunjukkan, ini loh cara saya menghidupkan. Kan nanya dia, gimana nih caranya Allah menghidupkan kota? Jangankan kota, lawang keledai mati jadi tulang belulang aja bisa hidup kok. Dengan kun fayakun, tulangnya yang berserakan itu menyatu. Tep tep tep tep tep gitu ya. Kemudian muncul dagingnya. Entah bagaimana itu prosesnya enggak bisa kita bayangkan ya. Ya, kemudian jadi keledai lagi itu. Jadi keledai lagi. Itu coba kalau Anda yang mengalami geblak atau pingsan. Ini karena ini yang lihat juga orang soleh Nabi ya. Hatinya kuat, enggak kaget. Coba kalau kita, kaget enggak kira-kira? Blak gitu ya. Geblak langsung enggak bisa. Ya ini cerita yang kedua, artinya yang mati itu bisa hidup lagi. Kemudian kisah yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kalau kita baca yang di surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka. Itu qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim kan berkata kepada orang yang mendebat Nabi Ibrahim itu, saya punya Tuhan ini bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan gitu. Kemudian murid ngomong, "Ana wahyu umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan." Jadi Namrud itu kalau mau menghidupkan orang dan matikan orang, orang dipanggil, ya. Ini kalau saya penggal sekarang mati dia. Kalau enggak jadi saya penggal dia hidup. Nah, itu Namrud. Pilih murid atau mati gitu. Kamu pilih hidup atau mati? Ya, hidup loh. Dia hidup kan enggak saya penggal. Kalau saya bilang penggal mati itu Namrud. Nah, kalau Allah enggak begitu, betul-betul dimatikan yang hidup dan yang mati dihidupkan. Nah, suatu ketika akhirnya Nabi Ibrahim pengen melihat proses bagaimana Allah menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Itu di surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalan tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini menarik. Nabi Ibrahim itu kira-kira yakinnya sama Allah lemah atau pol-polan? Pol. Jadi jangan dibilang Nabi Ibrahim gak yakin sama Allah. Nabi Ibrahim itu bukan cuma iman, sudah yakinnya luar biasa. Sampai disebut Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena waktu mau dibakar aja gak gentar kok. Mau dibakar Namrud aja gak gentar. Nabi Ibrahim yang seperti itu penasaran. Tapi penasarannya menarik. Tanya sama Allah. Wa idz qala Ibrahimu, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Duhai Tuhanku, tunjukkan kepadaku. Ya, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan enggak yakin kalau yang mati bisa hidup lagi. Enggak ada nabi yang enggak yakin. Semua nabi ya yakin. Nah, orang yakin itu enggak ragu. Enggak ada orang yakin kok ragu. Lah, terus apa yang menjadi penasaran Nabi Ibrahim? Secara ilmiah, beliau ini ilmuwan. Nabi itu haus ilmu. Nabi itu haus ilmu. Penasaran. Caranya gimana gitu loh, pengin ngerti. Yang mati kok bisa hidup lagi? Caranya itu bagaimana? Prosesnya bagaimana? Karena prosesnya enggak pernah dijelaskan, itu rahasia ilahiyah. Kalau orang dari enggak ada jadi ada, kita tahu prosesnya. Betul kan ya? Nah, dari tidak ada jadi ada prosesnya. Ya suami istri ketemu dulu, ya kan ya. Habis suami istri ketemu, selanjutnya nggak usah dijelaskan, banyak anak kecil di sini. Ya toh masih di bawah umur. Nah, intinya setelah menikah, berhubungan suami istri, mengandung, ya. Kemudian 9 bulan, umumnya 6 bulan, 7 bulan. Setelah itulah lahir. Itu proses adanya manusia dari tidak ada menjadi ada. Nah setelah ada dimatikan. Dimatikan. Prosesnya bagaimana? Rohnya keluar. Kalau zahirnya jantungnya mandek. Walaupun jantung mandek belum tentu mati. Kan begitu. Nah kemudian kalau udah mati, bisa hidup lagi. Caranya bagaimana? Kan gak diterangkan ini. Nabi penasaran. Piyo kok iso ya? Kok bisa ya? Caranya tuh bagaimana ya? Pengen semakin kagum sama Allah gitu. Gimana caranya? Maka Allah akhirnya nanya. Apa kamu enggak iman, enggak yakin ya. Wahai Ibrahim, apakah kamu enggak yakin? Nah, pertanyaan Allah ini bukan Allah meragukan Nabi Ibrahim, enggak toh ya. Allah tahu ini kekasihnya kok ya. Allah mau ngasih tahu kita semua, Nabi Ibrahim itu yakin. Bukan seperti dugaan orang. Ini Nabi Ibrahim enggak yakin makanya nanya gitu kan? Bukan. Nabi Ibrahim yakin, tapi nanya, untuk apa? Dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat ma'inna qalbi, agar hatiku menjadi semakin tenang. Nah, di sini ada mulahadhah, ada catatan dari para ulama. Jadi orang yang yakin itu kalau semakin ngerti semakin tenang. Ya, orang yang yakin semakin tambah ilmunya akan semakin tenang. Makanya jenengan kalau pengen tenang, caranya gimana? Tambah ilmu. Maka orang kalau ilmunya kurang, berarti tenangnya kurang. Agar hatiku tentram, tenang, mantep, ngerti semuanya. Oh gitu loh. Semakin tahu itu orang semakin tenang. Orang yang bodoh itu nanti banyak ragunya. Dan banyak takutnya, banyak sumpeknya, banyak bingungnya. Karena bodoh. Tapi kalau ngerti, ya terjawab semua. Ini kok begini kenapa? Oh begini. Kok bisa begitu bagaimana? Ya karena begitu. Dia tahu gitu jawabannya. Akhirnya sama Allah diperintahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk ambillah 4 ekor burung. Suruh ngambil 4 ekor burung yang masih hidup. Lalu cincanglah olehmu. Ini istilahnya itu dicincang nih, bahasa terjemahannya bahasa Jawa. Fasurhunna ilaika. Coba bayangkan, disuruh motong-motong, dicincang bener. Jadi bukan disembelih tok, disembelih, kemudian tubuhnya dipisah-pisahkan. Dicincang itu. Dicincang itu begitu. Bukan ditaleni ya. Itu bahasa Jawa dicincang ditaleni gitu ya. Ya, kalau bahasa Indonesia dicincang artinya dipotong, potong, terpisah semua tubuhnya. Kemudian oleh Allah Ta'ala diperintahkan, letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Ya. Suruh naruh di bukit sana, di bukit sana, di bukit sana, di bukit sana. Dalam tafsir disebutkan 4 penjuru angin. Barat, timur, utara, selatan. Ini kepalanya di Tawang Mangu. Ya. Badannya di Gunung Merapi. Ya. Sayapnya 1 di bukit-bukit daerah Pacitan gitu. Ya kan? Kemudian sayapnya yang 1 lagi di perbukitan sekitar Purwodadi. Nah, posisinya kita di tengah-tengah di Solo nih. Ya, posisinya di tengah-tengah di Solo. Kemudian suruh teriak. Ini cuma biar kita gampang ya. Nabi Ibrahim disuruh teriak. Teriak apa? Panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Udah panggil saja. Burung kesini gitu ya. Masing-masing tuh tahu bagiannya. Ini kan 4 burung tadi kan. Masing-masing tahu ini kepala saya, ini badan saya, ini nyambung terus hidup di depannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti Allah menghidupkan manusia itu cuma dengan kalimat kun fayakun gitu loh. Gak pakai repot-repot. Dipanggil sama Allah, hambaku moro kabeh. Semua moro. Nah, ini bagian daripada ilmu yang rahasia yang kita gak ngerti. Tapi Allah ngasih contoh. Yang mati itu bisa dihidupkan lagi. Lah ilmunya yang punya hanya Allah. Kalau ilmunya diberikan seto, bahaya. Nah, yang siapa yang dikasih ilmunya? Ambiya wal mursalin. Dikasih ilmunya. Jangan dikira manusia enggak bisa menghidupkan yang meninggal. Manusia bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Bi idznillah. Dengan izin Allah. Contoh Nabi Isa alaihi salam. Ya, wa uhyil mauta bi idznillah. Dan aku bisa menghidupkan yang mati. Dokter mana yang bisa menghidupkan yang mati? Tidak ada. Nabi Isa alaihi salam. Aku bisa menghidupkan yang mati. Uhyil mauta. Nabi Isa enggak mengatakan Allah yuhyil mauta. Jelas semuanya. Allah yang menghidupkan yang mati. Cetol ya. Tapi ilmu ini dinisbatkan kepada Nabi Isa AS. Uhyil mauta. Aku menghidupkan yang mati. Biiznillah. Tapi dengan izin Allah. Ini tadi saya enggak ngutip ayat Al-Quran. Ya. Ini bahasa Arab saya. Nah, ayatnya nanti seperti apa dibaca sendiri. Aku bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Selalu itu. Oh, menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Tapi yang menghidupkan siapa? Nabi Isa. Ilmunya dikasih. Nabi Isa itu memang kelebihannya luar biasa. Ilmunya dikasih. Nah, terus siapa lagi yang dikasih ilmunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anbiya wal mursalin. Itu dikasih ilmunya. Untuk menghidupkan yang meninggal dunia. Dengan izin Allah. Terus siapa lagi? Ada orang-orang soleh yang dikasih juga oleh Allah Ta'ala ilmunya. Cuman kalau saya terangkan sekarang, heboh nanti yang nonton. Kenapa? Banyak orang sekarang gak percaya sama yang soleh. Ya. Ada orang-orang yang soleh yang diizinkan Allah itu ya. Untuk apa namanya? Minta agar yang mati hidup lagi. Kalau penjelasan kita paling yang ngomong, oh berarti udah mati gitu aja ya. Penjelasan kita seperti itu. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat berarti Allah sebetulnya sudah menjawab keraguan umat. Apa bisa sih menjawab? Dan itu kisah nyata yang terjadi di masa lampau. Makanya seharusnya kita enggak perlu lagu lagi. Yang mati masuk bisa hidup sih gitu ya. Mestinya manusia enggak perlulah ragu. Karena bukan sekedar wahyu gitu loh. Bukan sekedar wahyu, ada kisah yang betul-betul terjadi dan diriwayatkan secara turun-temurun ya, dari orang-orang yang mulia oleh orang-orang yang mulia, bahkan kisah ini dikisahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuman kisah Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail ya, kemudian terus ke bawah. Kan pasti Nabi Ibrahim kan cerita, "Bapak dulu pernah lo ya. Ini burung sembelih, cincang panggil ya, datang semua." Pasti kan cerita juga kepada anak-anaknya bagaimana Allah menghidupkan yang meninggal dunia. Nabi Uzair ini orang lihat juga ini ya. Loh, ini sudah mati 100 tahun yang lalu kok bisa hidup. Jadi ketemu sama cucunya ya. Ini cucunya sudah tua, kakeknya masih muda gitu. Kakeknya ganteng masih muda enggak berubah, cucunya sudah tua renta, 100 tahun kok ya. Sudah tua renta. Artinya terbukti gitu ya. Terbukti. Mestinya kita enggak ragu, tapi setan tuh pinter. Mungkin Anda mungkin pernah ngalami, mungkin lo ya. Lah yen bar mati orang yang urip neh piye yo. Setan tuh suka bisik gitu kan. Kalau habis kematian tuh enggak ada kehidupan lagi terus gimana ya? Makanya mumpung kamu hidup puas-puaskan edanosisan. Setan. Makanya ada orang yang begitu kan, wah hidup cuman sekali, nikmati kan begitu ya. Hidup cuman sekali, nikmati. Akhirnya enggak mikir kehidupan setelah kematian, enggak percaya hari kebangkitan. Kalau kita wajib percaya dan iman karena memang benar itu apa adanya. Ini hikmah yang pertama. Kemudian selain yang mati bisa hidup lagi, ternyata ada orang-orang yang mati tapi hidup. Nah, kalau yang mati hidup lagi sudah diceritakan tadi, yang mati betul-betul hidup lagi. Tapi ada orang-orang yang orang-orang itu sudah mati, tapi sebetulnya orang-orang itu hidup. Nah, itu nanti akan saya bahas nanti karena itu di surat Al Imran. Sekarang kita akan bahas yang penting, menyambung yang kemarin, masih di Al-Baqarah, bab tentang fulus. Kira-kira perlu dibahas ini? Hah? Bab duit. Cocok? Nah, silakan diminum dulu kopinya baru kita bahas duit. Sebab kalau bahas duit harus kepala dingin. Nah, kopi diunjuk monggo. Ini telo sudah habis semua. Sisa-sisa enggak ada? Hah? Masa sih enggak ada sisa-sisa. Mas Wahid, coba dicek sisa-sisa kacang godok atau apa dikeluarkan tuh. Jangan ditumpuk di atas nanti bosok gitu. Kacang-kacang godok. Wahid Mujiono. Kurma yang dikasih dikeluarkan. Alhamdulillah. Memang ini kan majelisnya santai ya. Jangan serius-serius begini ya, tidur semua kan repot. Terutama ini yang di samping saya nih, ini kan harus senyum-senyum. Pokoknya enggak apa yang senyum. Senyum. Coba dilihat nih. Nah, itu kan. Nyantai ya, nyantai. Saya mau nanya boleh? Pengen uangnya nambah atau uangnya kurang? Normal. Pengen nambah banyak atau nambahnya sedikit-sedikit? Pengen nambahnya banyak. Pengen. Ya sama, normal itu. Itu manusia semuanya seperti itu. Coba kita baca di surat Al-Baqarah. Ayat 267, ayat 268. Ya, 267, 268. Ini caranya mau kaya nih. Ini ilmu sugih. Ya, 267, 268. Pokoknya kalau bahas ilmu sugih langsung kepala pada tegap begitu kan ya. Dengarkan khusyuk ini. Ini ilmu untuk menjadi orang kaya dunia, kaya akhirat. Di Al-Baqarah ayat 267 Allah mewahyukan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Orang-orang yang beriman. Hei, orang-orang yang beriman, sapaan mesra nih. Hei, orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya, jenengan merasa dipanggil enggak? Gaya, insyaallah. Nyatanya kroso dipanggil atau cuma ini seperti orang lain yang dipanggil? Coba tuh, jujur dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita baca ayat Al-Quran seperti ini, kita dengar, kita merasa itu untuk kita atau untuk orang lain? Sepertinya kita membacakan untuk orang lain. Nah itulah membuktikan kalau derajat iman kita itu masih rendah, luar biasa. Lalu dipanggil sama Allah aja gak mudeng kok. Ya ayyuhalladzina amanu. Sopo ya, sopo. Sapa ini? Seharusnya langsung lebay gosadek, ya gustin jenjen, sendiko dawuh. Ada apa ya Allah? Allah yang manggil nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya ya Allah, saya yang iman. Saya yang iman. Ada apa? Sendiko dawuh. Misal saya manggil di sini ya. Apri gitu kan. Jibib, sendiko dawuh. Betul kan Mas Apri? Ya ada apa gitu. Karena tahu kalau saya manggil berarti saya ada perlu. Surata. Iya Bib, ada apa Bib gitu. Tadi saya WhatsApp Seto. Seto gitu kan ya. Langsung moro. Ada apa Bib gitu kan ya. Tolong buka majelisnya. Ya, tolong buka majelisnya. Artinya ketika dipanggil, kita ini dipanggil sama orang yang kita muliakan. Kita dipanggil sama orang kita muliakan, kita langsung nanya, ada apa? Betul kan ya? Ada apa? Nah, kita dipanggil sama Allah, pernah enggak ngomong ada apa ya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Mandek kita. Enggak nanya ada apa. Seharusnya langsung hati kita nanya, wonten dawuh Gusti? Ya, sendika dawuh. Siap melaksanakan perintah. Apa tugas saya kok dipanggil ya Allah? Nah, Allah ngasih tahu. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Kata Allah, dermakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ini resep sugih. Saya mau nanya, di sini yang pengangguran coba angkat tangan. Pengangguran total loh ya. Total, nganggur total. Sama sekali gak ada usaha. Siapa itu? Coba lihat. Iis, oh, kamu gak pengangguran. Kamu kerja di Rodoh kok pengangguran. Kerjanya ngepel kan. Pengangguran total. Gak ada ya. Sampai total gak ada toh. Mesti obyek-obyekan ada toh. Nyeles-nyeles atau apa. Maklar-maklaran. Mesti kan ya. Belum nganggur. Artinya kerjaan masih ada. Pertanyaan saya, perintah Allah yang pertama ini sudah dijalankan belum? Jadi orang yang beriman itu begitu dia kerja, langsung dia ingat Allah manggil saya dikasih tahu kalau kamu itu berusaha, kamu berniaga, kamu bekerja, kamu punya hasil, maka sedekahkan yang baik, yang jelek jangan. Aturan nomor satu, mau kaya dunia akhirat ini. Kerjanya apapun jangan lupa sedekah tapi sing apik. Kalau sekarang enggak. Sedekah yang bagus atau yang jelek? Hah? Kalau mau sedekah yang bagus atau yang jelek? Kalau Allah nyuruh sedekah yang bagus. Kalau kita sedekah milih yang jelek. Udahlah sudah menjadi rahasia umum itu. Mubaligh siapapun suka menyampaikan. Kalau orang sedekah itu buka dompet yang dicari uang yang kecil, kemudian yang paling jelek, yang lusuh gitu kan ya. Yang baru-baru disimpan eman-eman gitu ya. Wah, ini merah gris eman-eman. Sayang. Yang lusuh yang disedekahkan. Itu udah menjadi wacana umum. Karena hampir mayoritas manusia itu seperti itu. Ini ada sebabnya ini. Nanti dijelaskan sama Al-Baqarah ini ya. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan. Nah kalau kita mau kaya jangan begitu. Kaya zahirun wa batinan ya. Bukan cuman kaya zahirnya, batinnya kok kosong. Zahirnya kaya, batinnya kaya. Yang bagus-bagus sedekahkan. Yang bagus-bagus sedekahkan. Contoh Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sering saya sampaikan di majelis. Udah gak usah nanya ini riwayatnya dari mana, dhaif apa enggak, udah toh ya. Mau denger ya dengarkan, gak mau ya udah gak usah didengarkan, gitu aja kok repot. Ini menungso sekarang tuh kakek RWT, tau RWT, ruwet. Ya, kalau dikasih cerita yang baik-baik, tanya ini sahih apa dhaif gitu ya. Coba kalau dapat berita dari stasiun televisi, pernah nanya enggak, itu sahih atau dhaif ya. Ini beritanya kuat enggak ini? Jelas apa enggak? Baca koran aja langsung dilek. Berita yang di koran tuh kadang enggak dikonfirmasi, langsung diterima sebagai kebenaran. Tapi kisah-kisah yang disampaikan orang-orang yang mulia, dari orang-orang yang mulia, masih dipertanyakan. Itu aneh. Itu aneh. Lanjut ya. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pengen sedekah. Punyanya uang perak dan jumlahnya sedikit. Karena putri Nabi itu hidupnya kalau bahasa Jawa apa ya? Sangat sederhana sehingga orang yang lihat tuh nelongso. Orang yang lihat tuh enggak tega. Lah wong bapaknya ini yang punya dunia akhirat biiznillah. Dikasih dunia, dikasih akhirat sama Allah. Tapi anaknya itu pembantu aja enggak punya. Sayyidah Fatimah tuh enggak punya pembantu. Nyapu ya nyapu sendiri, masak ya masak sendiri, ya. Kemudian mau punya tepung, tepung tuh enggak punya. Jadi harus giling kan gandum. Gandum digiling. Gilingnya apa? Batu bunder, terus nanti ada batu lonjong. Nah, batu bundernya itu dikasih gandum ya, biji gandum terus digilas pakai batu yang lempengan lonjong, pakai tangan begini. Nah, sehingga otomatis tangannya Sayyidah Fatimah itu pecah dan kasar. Kasarnya luar biasa tangannya. Karena tiap hari begini, sebab orang Arab itu makannya roti. Kalau orang Madura makannya jagung, ya. Sagu jagung itu ya. Kalau orang Solo nasi. Ya, kadang ini kalau Mas Eto enggak tahu makannya apa Mas Eto? Oh, pizza aja. Mas Eko pizza dia enggak mau Solo, bukan dia enggak mau nasi, enggak mau apa? Pizza gitu ya. Pizza itu berarti Arab itu. Karena roti. Jadi Itali sama Arab mirip-mirip gitu ya. Itali kan roti, tapi namanya pizza dari gandum itu. Sehingga tangannya pecah-pecah. Tangannya rusak. Yang begitu yang enggak punya apa-apa, yang sederhana itu ya. Dengar anjuran sedekah, langsung sedekah. Sedekah beliau. Terus bagaimana cara sedekahnya? Uangnya itu dicuci. Uang peraknya itu dicuci. Dicuci sampai gilap gitu ya. Gilap, terus ditetesi minyak wangi. Diharum, harum nih wanginya. Wanginya harum dan bersih. Lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanya sama putrinya, kenapa ini uang kok dicuci? Biasanya orang mau jual beli kan pakai duit ya, dari kantong keluarkan, gak pakai dicuci. Nah, ini uang kok dicuci, kenapa? Rasulullah nanya. Putrinya jawab, mau saya sedekahkan ya Rasulullah, wahai ayahku. Nah kenapa kok pakai dicuci? Kan ayah bilang, sedekah itu sebelum jatuh ke tangan manusia yang menerima, diterima dulu oleh Allah Ta'ala. Kemudian nanti Allah yang menyerahkannya ke tangan orang yang menerima. Saya pengen nanti kalau Allah menerima sedekah saya itu, ya pantas gitu loh, barangnya bersih, barangnya harum. Saya mau memuliakan Allah. Nanya, sudah ada yang punya cita rasa begini dalam sedekah? Nah itu loh bedanya putri Nabi dengan jenengan ya di situ tuh. Dengan saya, dengan kita ya bedanya di situ. Dan hebatnya Allah Ta'ala itu menempatkan orang yang menerima dan yang memberi sama-sama mulia. Betul kan ya? Yang memberi, ya, dia tidak memberi orang miskin, enggak. Makanya Allah kan kemarin sudah saya katakan tadi Al-Quran, siapa yang mau ngutangi Allah, kan begitu. Jadi Allah nanya, mana-mana yang mau ngutangi? Makanya ketika ada orang sedekah langsung diterima sama Allah Ta'ala. Kamu enggak sedekah sama apa namanya Roni, kamu enggak sedekah sama Pak Novel, kamu enggak sedekah sama yang namanya Mas Suroto, bukan. Kamu sedekah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah kan harus untuk Allah kan? Lillahi Ta'ala. Ini ke Allah. Allah terima, dihargai saya terima. Kemudian Allah serahkan kepada orang yang kita tuju. Sehingga yang menerima itu juga merasa mulia. Ini saya bukan dapat sedekah dari Mas Syamri, bukan loh. Bukan dari Mas Seto, ini Allah loh yang ngasih saya. Jadi dia nerimanya juga dengan penuh penghormatan. Terima kasih gitu ya. Sambil ini Allah loh yang ngasih. Nah ini yang memberi model begitu dan yang menerima model begini masih ada atau udah langka nih? Wong sekarang itu orang dikasih uang 500 rupiah dilemparkan yang ngasih kok. Ada gak yang model begitu? Ada. Karena lihat, 500 ya, songgulak dhewe aku. 500 saya bisa cari sendiri. Dapat apa 500? Dapat apa 500? Buat ke toilet gak cukup. Ya kalau dari satu orang buat ke toilet gak cukup. Tapi kalau ada 1000 orang ngasih 500 kali 1000 jadinya 500 ribu. Kan begitu. Nah ini loh, Sayyidah Fatimatuz Zahra saking pengin ngasih yang terbaik, karena perintah Allah yang baik gitu kan. Maka sampai uangnya dicuci. Uangnya dicuci. Nah kita kalau ngasih orang mikir gitu enggak? Ini resep sugih dunia akhirat nih. Maka sampai sekarang nama Fatimatuz Zahra itu dicintai, dikenang orang ya. Apa namanya? Menjadi dambaan semua orang pengen punya anak seperti Fatimah, pengen meniru hidupnya seperti Fatimah. Kenapa? Ya karena ini manusianya seperti itu. Itu yang pertama. Jelas yang pertama apa? Berapapun penghasilan kita disedekahkan, dan kalau sedekah yang baik. Lanjut. Kemudian dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, ini yang bercocok tanam nih. Ya. Ini yang punya sawah nih. Ada enggak punya sawah nih? Sawahnya dikerjakan itu. Jangan berasnya dijual semua. Ya kirimlah 50 kilo, 100 kilo ke raudhah. Bagus itu. Atau ini contoh aja gitu kan ya. Di kampung jenengan tuh ada saudara-saudara yang butuh. Bagikan ke saudara-saudaranya atau. Ya, bagikan ke saudara-saudaranya nih. Jangan semuanya dijual. Ya, jangan semuanya dijual. Ambil sebagian yang bagus. Jangan yang BS. Iki wis ketoke welek iki beras iki. Kayakno Pak D kono. Ini yang jelek kasihkan Pak D, salah. Ini yang terbaik nih, ini terbaik. Ini kasihkan Pak Yai ini. Ini bagus nih, ini buat Pak Yai ini. Ini bagus nih buat Pak D ini. Nah, sing elek-elek iki nggo aku wae. Buat saya sendiri, yang elek-elek kita makan, yang bagus-bagus berikan orang lain. Ini calon-calon surga model begini. Nah, kalau Pak D tua juga sing apik-apik nggo kepenakan tambahan. Ini paman nih sudah tua, mau mati, jangan dikasih makan yang enak-enak. Biar zuhud kasih yang atos-atos ini. Biar zuhud. Ini ponakan kurang ajar. Itu ponakan kurang ajar. Nah, wala tayammul khabitha minhu. Dan jangan sekali-kali ya, dan jangan sekali-kali kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Contoh mau menyedekahkan baju. Nah, jangan buka lemari sing elek-elek wae. Ya, sudah dikumpulkan yang elek, sing paling elek wae. Masih ingat itu iklan di TV itu? Masih ingat? Kang Sopo itu ya, dimintai sarung itu kan? Akhirnya dia sedekahkan sarung yang bolong, dibungkus. Lah yang terima itu kan senangnya luar biasa. Dapat sarung ini kan. Jalan bawa pulang. Di tengah jalan kok lihat ada orang naik sepeda orang tua. Wah, ini dia lebih pantas terima. Ya. Pak, ya. Ini ada sarung, Pak. Dengan senang. Ini karena dipikir sarungnya api gitu kan ya. Ada sarung, Pak. Kasihkan orang tua. Yang tua terima, alhamdulillah. Jalan lagi kelingan dia. Tonggoku ki luwe butuh. Tonggoku luwe butuh. Ibu-ibu gitu kan. Yo, kasihkan itu. Terima kasih. Lah, yang satu ini merasa punya utang budi sama juragan tadi. Wah, ini juragan ini perlu saya kasih hadiah. Berangkat ke sana. Juragan, ini ada sedikit hadiah dari saya. Terima kasih. Barang dibuka, sarungnya dhewe sing bolong. Ternyata itu sarungnya sendiri bolong. Itu iklan di TV saya pernah lihat. Bagus tuh yang buat iklan tuh ya. Pernah lihat enggak itu? Hah? Nah, iklan-iklan begitu manfaat itu ya. Itu iklan manfaat. Jangan milih yang jelek-jelek ya. Jangan milih yang jelek-jelek. Milih yang bagus, bagus-bagus. Lanjut ya. Walastum bi akhidhi illa an tughmidhu fi. Sampai Allah gambarkan tuh, kamu jangan milih barang yang jelek untuk kamu sedekahkan. Kamu sendiri itu kalau mau ngambil barang itu, kamu sama jijik. Enggak mau, delok aja enggak mau gitu ya. Ya, lihat aja kamu tidak mau sambil kamu memejamkan mata. Mau ngambil itu sambil memejamkan mata. Artinya barang ini sangat buruk. Jangan sampai kalau kamu itu sedekah begitu, jangan. Dan ingatlah wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini. Saya kasih tahu ya, katanya Allah tak kandani, saya kasih tahu. Iling-ilingo, kalian harus ngerti. Allah itu maha kaya, ora butuh sedekahmu. Sing butuh ki awakmu. Allah maha kaya, enggak butuh sedekah, enggak butuh, ghani. Yang butuh adalah kamu, hamid. Dan Allah maha terpuji. Jadi jangan ngasih Allah yang jelek, jelek. Kalau ngasih yang bagus, bagus. Nah, kunci berikutnya di sini. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menasehatimu dengan kefakiran. Maksudnya begini. Mau sedekah ya mas ya? Iya. Ini anggap saya setan ya. Mau sedekah ya mas ya? Iya. Jangan banyak-banyak. Anakmu tuh masih butuh buat sekolah. Nah kalau bulan depan nanti anakmu sakit, kamu mau ngobatkannya pakai apa? Ini kalau kamu sedekah terus nanti 3 bulan lagi kamu gak punya duit terus bagaimana? Kamu kalau sedekah nanti jadi miskin. Kalau sedekah kamu jadi miskin. Setan itu nakut-nakuti begitu. Ya, setan nakut-nakuti begitu. Ojo loh, melarat tuh. Kamu lebih butuh loh. Kamu yang seharusnya terima sedekah, bukan kamu yang sedekah. Habis nih duitmu kalau kamu sedekahkan. Itu setan. Pertanyaan saya, bisikan begitu sering enggak? Sering toh? Nah, itulah kerjanya setan bakhil. Setan yang pelit ini sudah kerjanya seperti itu. Makanya sampai sekarang orang itu khutbah Jumat atau Jumatan tuh ya, Jumatan kota amal lewat, buka dompet, ngeluarkan yang besar enggak berani. Bentek gitu. Habis nanti ini. Enggak berani kenapa? Karena setan bekerja dengan baik. Konsisten. Jadi setan tuh konsisten. Setan bagian ngojok-ngojok jangan sedekah, ya kerjanya cuma itu. Ojo sedekah awakmu melarat. Konsisten. Setan bagian ngerusak rumah tangga, kerjanya yang ngerusak rumah tangga. Konsisten dengan tugasnya. Jadi setan itu terstruktur, terorganisir, dan solid. Ya, dan gak ketoan. Ini musuh yang bahaya atau gak bahaya ini? Bahaya. Sudah gak kelihatan, bisa lihat kita. Mereka itu terstruktur, terorganisir. Ya, di bawah satu komando, komandonya iblis. Dan solid. Bangkang sedikit diajar loh sama iblis. Gak ada yang berani sama iblis itu. Nurut semua. Nurut sama iblis. Tapi coba kalau kita-kita ini yang beriman. Sudah gak terstruktur, gak terorganisir. Sama kiainya ngeyel. Ya, sama kiainya ngeyel. Oh kiainya diayeli kok. Ya, kiainya diayeli. Gurunya diayeli. Apalagi orang lain. Setan ngedepi yang model begitu-begitu ya mayar. Udah itu. Udah buat fakir dulu. Kenapa ya? Kenapa setan itu membisikkan kefakiran kepada manusia? Makanya dalam hadis Rasul bersabda, kadal fakru ayyakuna kufara. Kefakiran itu hampir-hampir menyebabkan orang jadi kufur. Yang dimaksud bukan kemiskinan, kefakiran yang dimaksud itu loh. Rasa takut miskin yang dibisikkan setan, nanti kamu melarat loh ya. Kalau dia mengiyakan, oh iya, enggak aku melarati, nanti saya miskin gimana ya? Sehingga dia takut miskin, enggak berani sedekah, enggak berani haji, enggak berani umroh, enggak berani dia itu bantu orang tuanya, enggak berani dia bantu teman-temannya, enggak berani, takut hartanya habis. Nah, ketakutan miskin itu bisa menyebabkan orang jadi kufur nanti akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang miskin, lain. Orang miskin enggak akan kufur. Takut miskin itu bisa kufur, karena kaya miskin Allah yang ngasih. Jadi itu bukan keburukan. Kemiskinan ya baik, kekayaan ya baik. Tapi rasa takut miskin ini yang sangat berbahaya. Dan itu yang dihembuskan oleh setan. Nah kalau orang udah gak takut miskin, setan bingung. Kalau orang gak takut miskin, setan bingung. Kenapa? Karena Allah mewahyukan di sini. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menasehati kalian. Kalau kalian sedekah, Allah akan ampuni dosa kalian. Maka setan takut. Lah ini saya kerja capek-capek, tak suruh lihat cewek, tak suruh begini. Ujung-ujungnya dia sedekah. Dia sedekah, dosanya habis. Dosanya habis. Ya setan gak mau toh ya. Kalau sampai kita-kita ini dosanya habis. Makanya sama setan dibuat apa? Ojo sodako. Nanti kalau sedekah, dikasih ampunan sama Allah. Jelas sampai di sini. Makanya itu ayat tentang ampunan coba lihat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wadh dharra. Surga ampunan tadi pertama kali diberikan kepada orang yang mau berderma dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan dia itu jatuh ke tingkat yang paling rendah, dalam keadaan dia kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Yang model begitu itu nanti yang dapat itu maghfirah dan juga surga. Jadi Allah menjanjikan kalau kamu mau sedekah dapat ampunan. Coba kurang apa Allah nih ngasih tahu kita. Nah, saya katakan resep sugih itu. Di mana resep sugihnya? Wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kalian yang mau sedekah, Allah akan kasih kemurahannya. Allah akan kasih kemurahannya. Wallahu wasi'un alim. Kemurahan bagaimana? Kamu enggak usah repot-repot lah. Kalau kamu udah rajin sedekah, Allah akan kasih kamu rezeki dari sisi kemurahannya Allah. Contoh-contoh, boleh ngasih contoh? Yang kelihatan mata saja, boleh ya? Anda di sini pakai masa air panas enggak? Tadi ada godok air panas nih, teman-teman yang di depan sini? Enggak. Terus modalnya apa? Duduk, betul kan? Ya, cukup modal duduk. Sama Allah dikasih apa ini? Kopi. Pakai nyari enggak ini? Enggak. Enggak pakai nyari kan? Terus di depan kopinya tinggal diminum. Ada usaha jenengan enggak? Beli kopinya. Ada enggak? Enggak ada. Minta. Ada enggak diminta? Enggak kan? Enggak pakai minta. Dikasih kopi. Dikasih gorengan. Ya. Ini contoh. Saya dan kawan-kawan menyiapkan semua ini dari sisi apa? Lomonya saya dan kawan-kawan, faham ya? Bukan karena jenengan kerja sama saya sebagai karyawan terus tak kasih makanan, bukan. Tapi karena saya dan kawan-kawan saya lomo, maka siapkan nih minum, kasih ini karena lomo dijamu gitu. Tamunya dijamu. Sebetulnya enggak apa toh? Enggak ada telo, enggak ada apa namanya? Pohong, enggak ada kopi, enggak jadi masalah kan? Enggak kan? Tapi karena saya lomo, Mas Seto ini lomo gitu kan ya. Maka disiapkan, siapkan buat kacang hijau dan lain sebagainya karena lomo. Nah, Allah Ta'ala maha lomo. Bayangkan kalau kita rajin sedekah, Allah janjikan, ojo khawatir, tak jamu. Kamu enggak usah mikir caranya, bukan tak jamu dikasih jamu, bukan loh ya ini. Mesti ada mikir tak jamu kayak jamu, bukan. Dilayani, saya layani kamu. Kalian akan saya layani, saya beri sesuatu dari arah yang enggak kalian bisa mikir. Pokoknya butuhmu apa tak cepakno, saya siapkan. Tapi ya tadi sedekah. Tapi ingat, sedekahnya bagaimana? Sing ape? Ojo wedi melarat. Lah kebanyakan orang ini sekarang sedekah karena takut melarat. Sedekahnya takut miskin. Eman-eman. Sayang ini. Hati-hati loh nanti habis. Ya kan? Nah, ini jauh dari dapat ampunan kalau model begini. Syaratnya harus baik, enggak takut miskin. Jadi enggak mendengarkan bisikan setan. Yang begitu nanti Allah akan ngasih kemurahannya. Nah, kemurahan ini terjemahannya banyak. Sedekahnya 100.000 tiba-tiba dapat hadiah 1 miliar. Ini dari kemurahan Allah. Saya sedekah cuma 100.000 kok. Kok dapat hadiahnya 1 miliar? Ada enggak yang begitu? Banyak. Baca tuh cerita, Ustadz Yusuf Mansur pakarnya bidang begini nih. Beliau punya cerita banyak nih tentang kasus sedekah dapat ganti yang berlipat-lipat. Itu dari sisi kemurahan Allah. Nah kalau ada orang kemudian ngomong, Habib saya udah sedekah, tapi kok gak balik-balik ya? Nah ini perlu dicek dulu nih, dicek. Sedekahnya udah betul belum? Nomor satu itu dulu. Sodakohnya udah benar belum? Itu sedekah itu ada urutannya. Lilwalidain wal akrobin, ya kan? Nomor satu buat orang tuamu dulu. Oh, punya duit banyak sedekahnya ke orang lain. Orang tuanya butuh, salah. Orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya membutuhkan, ya orang tuanya dulu. Terus siapa lagi wal akrobin? Kerabat terdekat. Sedekah jauh-jauh buat pesantren sana. Ponaknya sendiri butuh buat biaya operasi nggak dikasih. Ini ngawur. Ini salah sedekahnya itu. Bahkan pahalanya bisa diblokir sama Allah itu. Enggak dicairkan ya. Benar itu karena dia enggak ngurusi kerabatnya, maka pahalanya diblokir, enggak dicairkan. Maka kalau pengen pahala sedekah cair, keluarganya diurus dulu akrobin. Kemudian siapa? Anak-anak yatim. Ya, anak ya, yatim. Jangan sampai menyusahkan anak yatim. Sedekah buat anak yatim dikumpulkan ya, dipanggil anak yatimnya dipanggil suruh ngado gitu kan ya. Ya, kemudian apa namanya? Masing-masing suruh moro, nanti salaman dikasih. Ini nyusahkan anak yatim ini. Saya termasuk yang kurang sepakat dengan model begitu. Kenapa? Karena seperti ngajari anak yatim, kamu tuh yatim, kamu tuh susah, kamu tuh jatahnya minta, jatahnya diberi. Ini enggak mendidik itu. Itu enggak mendidik. Lah anak yatim bagaimana? Kita yang datang. Udah enggak usah pakai amplop, sekarang zamannya bukan amplop. Zamannya apa? Minta nomor rekening transfer gitu loh ya. Ya, bukan amplop, nomor rekening berapa gitu kan. Anak yatim enggak punya nomor rekening, Beb. Ya udah, digandeng anaknya gitu kan. Tiba-tiba masukkan aja ke kantongnya. Jangan, mana tanganmu? Nih, gua gitu, jangan gitu loh. Hormati itu anak yatim itu. Diwongke, dimuliakan. Didik dia jangan menjadi orang yang menerima seperti harus minta-minta dipajang gitu biar minta ini. Ini enggak mendidik gitu loh. Enggak mendidik. Ajak pergi anak yatim ke mana? Ke mall. Ajak ke mall. Ayo Dik, saya mau beli baju. Kamu mau enggak, Dik? Ya. Mau pilih aja yang mana? Milih ini. Sudah. Giliran bayar. Punya uang enggak, Dik? Enggak. Ya udah, aku sing bayar gitu. Bercanda gitu kan. Artinya dijadikan teman gitu. Senang gitu. Jangan nanti muncul iklan di musala, di masjid. Pengumpulan pakaian layak pakai untuk anak yatim. Kurang ajar ini. Jadi anak yatim itu jatahnya pakaian yang layak pakai, bukan pakaian baru. Mudeng toh? Pakaian bekas tapi kemudian dihaluskan. Pengumpulan pakaian layak pakai. Ini sangat tidak menghormati. Ini enggak mengamalkan Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi ini. Mosok ngasih yang bekas, bekas yang bekas-bekas pakai buat kamu. Mau ngasih orang yang baru. Ya kecuali kalau kita sudah mau dibuang, mungkin nanya sama teman, aku orangnya ikui lagi, ini bang tak buang ya. Kalau kamu mau yo ambil, tapi saya enggak ngasih itu. Mudeng kan? Kalau mau ngasih hadiah yang baru nih. Kecuali kalau kiai itu bekasnya dicari, barunya orang enggak mau, aneh kan ya. Itu kiai itu kalau ngasih baju baru ditolak, mboten ya, yang bekas aja gitu. Itu hebatnya kiai, bekasnya itu lebih bagus daripada barunya. Ya kan? Ya, karena bekasnya kiai beda gitu ya. Bekasnya kiai itu bernilai. Ya bernilai. Nah, sampai di sini jelas? Saya sudah bicara 1 jam. Ya, sudah bicara 1 jam. Terasa enggak? Mosok enggak terasa. Ini saya tahu udah kroso, gak rampung. Iya. Kroso. Gak terampau kan ya. Ya kroso, tapi gak terampau, kroso. Masih ada satu lagi yang mau saya sampaikan ya. Al-Imran sekarang ya. Al-Imran. Tapi enaknya ini buat besok aja deh. Saya ingatkan ya, besok ada 2 cerita tentang masalah wali yang hidup tadi loh. Jadi orang mati tapi hidup. Wala tahsabannalladzina qutilu. Jangan kamu kira orang gugur jalan Allah itu mereka mati. Kalimatnya Allah itu, jangan kamu kira mereka mati. Loh, seto kok Gusti? Gusti nyatanya seto. Ya Allah, nyatanya mati kok. Terus enggak boleh mengira mati terus gimana? Urip. Mati kok Gusti kok dibilang urip gimana toh? Ini Allah ngasih tahu kita loh, mereka enggak mati, mereka hidup. Walaupun mati, tapi hidup. Jangan berani ketemu orang mati yang hidup. Ya, ini diterangkan di Al-Quran, ada orang-orang yang sudah mati, tapi masih hidup. Betul-betul hidup. Hidup bener gitu ya. Jasadnya juga masih hidup. Loh, maksudnya jasadnya hidup bagaimana? Enggak rusak. Ya, enggak rusak. Jadi jasadnya itu dijaga sama Allah Ta'ala. Kalau orang biasa 3 hari bau misalnya, 2 hari bau. Ini udah mati puluhan tahun, jasadnya masih seger. Bahkan tubuhnya kena pacul atau kena apa linggis, alat berat untuk gali itu ya. Nah, ternyata itu tubuhnya begitu kegores keluar darah segar. Keluar darah segar. Apa ada mayat yang mengeluarkan darah segar? Ya, ada. Ini ada orang-orang yang begitu, mereka mati tapi hidup. Terus bagaimana lagi? Orang mati itu umumnya di alam barzahnya, di alam barzahnya, nggak kemana-mana, umumnya begitu. Ya, kecuali orang-orang yang soleh, bisa jalan-jalan. Loh, orang yang udah mati kok bisa hadir majelis Ar-Raudhah ya? Jedul gitu. Ada, duduk bareng, cuman nggak ketoan. Nah, kalau ketoan kan yang lari nomor satu kan suroto. Gitu. Kelihatan, lu gitu kan, lari nomor satu dia. Mas Suroto ini kan lucu nih. Dia tuh mimpi lihat ayah saya keluar di depan makam gitu ya, sama lagi berdiri gitu, terus manggil Suroto nih. Yang dipanggil Suroto nih. Ini cuman amanatnya enggak tahu dijalankan enggak. Sur, iya Beb. Ini halamannya disapu nih, halamannya disapu. Disapu yang bersih halamannya itu. Ternyata ayah saya di alam kubur tuh masih ngurusi raudhah gitu. Ini kelihatan relawan-relawan rodok males, halamannya kotor. Suroto yang dipanggil nih. Sur gitu ya. Disapu tuh halamannya itu. Jadi ada orang-orang yang meninggal dunia tapi hidup gitu loh. Hidup berarti betul ngawasi yang hidup ini. Ya, ngawasi yang hidup. Tingkatannya macam-macam. Nah, itulah yang disebut para aulia, orang-orang yang soleh, para aulia ussolihin. Nah, besok kita akan bahas bab yang satu itu. Jenengan kalau pengin mendengarkan, datang ke sini. Ya, iklan dulu harus ada iklan. Ya, harus ada iklan. Kemudian doa ada di surat Al-Imran. Ayat ini kalau dibaca dan diamalkan, jenengan punya hajat segede gunung kabul. Langsung tegap semua nih. Wah, ini cocok ini. Saya Bib, saya punya hajat Bib. Dari dulu mau beli rumah kok gak isa-isa Bib. Hajat saya itu. Gimana? Mau gak ini ayatnya? Mau. Besok, bukan sekarang. Loh iya. Orang harus pakai iklan sekarang ya Bib. Besok. Saya punya ijazahnya, ada ijazahnya dengan sanad yang mutasil, enggak mandek-mandek gitu ya. Saya dapat ijazah dari Habib Anis untuk yang satu ini. Habib Anis dari ayahnya, ayahnya dari Habib Ali Al-Habsyi. Dengan saya belum ngamalkan karena alhamdulillah belum sampai ngamalkan ini hajat sudah kabul. Ini saya simpan dulu nih untuk kelas hajat kelas berat, nanti akan saya amalkan nih. Berarti hajatnya selama ini belum sampai kelas berat, belum. Jadi cukup minta doa sama jenengan selesai gitu ya. Tolong doakan, ngomong sama Suroto, doakan Sur, beres gitu ya. Ngomong sama Mas Wahid, Wahid doakan, beres gitu. Beres gitu. Ya, mau nih? Mau, betul mau. Besok cukup dengarkan atau dikasih lembarannya? Ngalem namanya itu, ngalem. Santri manja ya. Mestinya besok kan ya bawa pulpen kertas dicatat atau alat perekam direkam gitu kan ya. Enggak usah repot download dari YouTube. Ya. Ini serius mau? Wani piro? Lu hajat apapun kabul insyaallah. Tapi asal bener ya, bacanya bener, tekun sesuai petunjuk, syarat dan ketentuan itu petunjuk diikuti. Habib saya baca kok enggak kabul. Mocongmu piye? Nah, ada caranya. Ada caranya. Kalau orang bilang kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah, ini Al-Qur'an gitu. Nanti saya ngajari begini dibilang bid'ah, itu Nabi enggak pernah ngajari begitu. Kamu enggak pernah baca Al-Qur'an, ini Al-Qur'annya Nabi kok. Ini Nabi yang bawa Al-Qur'an, ini Nabi kok. Mau dengar? Sekarang atau besok? Besok saja. Tetap besok saja. Ini mahal yang satu ini, mahal. Saya itu dapatnya setelah ngaji hampir 10 tahun baru dapat dikasih kok. Jenengan baru ngaji berapa hari mau dapat kan ya. Enak bener gitu kan ya. Ya, harus ada pengorbanan sedikit yang seragen ini, seragen Tina kan, siapa tahu besok datang lagi. Enggak datang enggak dapat gitu kan. Mau. Mau. Ya, alhamdulillah besok karena mau ngasih hadiah yang seperti ini, menunya besok ditambah satu. Ngalem ya murid-muridnya ya. Besok menu gorengannya ditambah satu. Insyaallah saya tambah. Apa itu menyusul besok Mas Wahid ya. Oh, masih besok ngapain dipikir sekarang? Jelas semua insyaallah. Jadi ini tadi beberapa poin penting ada dalam surat Al-Baqarah. Masih banyak poin-poin penting yang lain yang terlewatkan banyak. Tapi yang sudah saya ungkap 2 hari insyaallah itu bisa jadi manfaat. Saya mau garis bawahi lagi ya. Garis bawahi bahwasannya kehidupan setelah mati itu betul-betul ada. Dan setelah mati orang bisa hidup lagi. Makanya sampai sekarang kan manusia itu penasaran loh. Bisa enggak ya membukukan manusia, kemudian nanti dihidupkan lagi, diatung timernya waktunya. Makanya jadi Kapten Amerika gitu kan ya. Betul kan? Kapten Amerika taruh di kapsul gitu kan, hidup lagi setelah berapa ratus tahun itu ya, hidup lagi. Itu kan khayalannya manusia. Karena baca Al-Quran, oh, Uzair 100 tahun bisa hidup ya. Berarti secara teori bisa. Caranya gimana? Menungso mikir. Gitu. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, kemudian bisa bangun lagi dan seger. Caranya bagaimana itu? Manusia mikir. Udah, kita enggak usah ikut mikir. Mau sama Allah enggak boleh mikir yang begitu-begitu. Iman saja. Ya, iman saja, nanti kita mati dan kita akan dihidupkanlah lagi. Ya, untuk apa dihidupkan? Ya, untuk digiring. Digiring ke surga dan semoga enggak digiring ke neraka ya. Ya, insyaallah kita selamat semua. Nah, kemudian ada satu hal yang pengen saya sampaikan di malam hari ini. Ini keluar dari apa namanya? Tema dikit ya. Tapi ya masih nyangkut-nyangkut sama tema. Renungan. Sekedar renungan. Tadi kita kan dipanggil sama Allah dan banyak di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba sekarang kita berusaha merasakan panggilan itu sambil nanti kalau pulang jalan duduk ya ayyuhalladzina amanu. Allah tuh sayangnya sama kita tuh pol gitu loh. Manggilnya tuh enggak kasar, halus. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Halus gitu. Hei orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Lah kita dipanggil sama Allah gitu tuh kira-kira tersentuh enggak? Lain loh kalau kita, saya manggil teman-teman saya ini, jauh dengan Allah manggil kita ini. Saya manggil langsung, saya tahu gitu. Pri, apri gitu ya. Gus, Abdul Wahid gitu. Enggak gitu. Duhai Abdul Wahid, orang tahu. Enggak pernah kan? Duhai Suroto, orang ono. Sur gitu. Saya punya cerita menarik ini tentang sur. Mau sedikit ya. Naik mobil perjalanan keluar kota, ba'dal maghrib. Saya baca Wudhu Sakron. Wudhu Sakron itu kan setelah Al-Fatihah baca sur, artinya benteng gitu ya. Benteng, benteng, benteng. Kita minta sama Allah diberi benteng sur, sur, sur. Dan surat di belakang, ada apa Beb? Gitu ya. Sur, ada apa Beb? Gitu ya. Sur, ada apa Beb? Gitu ya. Saya rampungkan wirid saya, sur itu saya baca wirid. Sur artinya benteng, gak manggil kamu gitu ya. Itu saking itu kalau manggil temennya gitu, sur ya, wahid, samri gitu. Enggak gini, duhai samri, orang ono gitu. Enggak ada. Ya kan? Oh, orang yang saling mencintai aja manggilnya enggak begitu. Duhai sayang, enggak ada. Itu adanya cuma di puisi gitu kan ya. Duhai sayang, puisi. Yang aja ada, mending gitu. Yang gitu. Yang enggak pakai duhai sayang enggak. Allah bukan manggil kita langsung enggak. Ya mukmin enggak. Ya ayyuha. Pakai ya ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Halus betul itu ya. Halus manggilnya. Kemudian kita kok ya enggak menuhi panggilannya. Gusti, wonten napa? Sendika dawuh Gusti. Mestinya kan gitu ya. Nah, anfiku. Anu yo, sedekah no. Rezeki awakmu entuk ini. Kamu dapat rezeki yang saya kasih itu, saya kirim rezeki. Kamu sedekahkan yang baik-baik ya. Ojo nanti jangan sampai milih yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus kamu sedekahkan ya. Iling-iling, sing ajari, janjikan kamu tuh kalau sedekah nanti fakir, sedekah kamu melarat, itu setan. Setan tuh yang begitu. Kalau saya itu janji sama kamu, kamu kalau sedekah, dosamu tampuni entek-entek dosamu. Kamu nanti kalau sedekah, kamu saya ganti dari sisi kemurahan saya. Uang kamu sedekahnya sedikit, saya gantinya banyak, enggak pakai hitungan kok. Aja bingung gitu. Kita yakin atau mosok toh? Nah, sudah itu silahkan dipikir, direnungkan sendiri ya. Semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya kita baca satu Al-Fatihah untuk Asy-Syarifah Salmah binti Ali bin Syihab. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuknya, memberikan panjang usia untuknya, dan dihindarkan dari segala penyakit,